Kitabu Ahkamil Aimani wan Nudur. Kitab menjelaskan tentang beberapa hukum sumpah dan beberapa nazar. Jadi satu kitab, tapi pembahasannya dua, yaitu sumpah dan nazar. Al-Aimanu bifathil hamzati jam'u yamin. Wa asluha lughatan al-yadul yumna. Thumma utriko alal halif. Kata Aiman yang huruf hamzahnya di fathah, ini merupakan bentuk jamak dari kata yamin. Dan kata yamin sendiri, makna lughat, makna asli dari kata yamin adalah tangan kanan. Kemudian kata itu digunakan untuk arti bersumpah. Wasyara'an tahqiquma yahtamilul mukhalafata au ta'kiduhu bidzikri smillahi ta'ala au sifatin min sifati dzatihi. Makna syariat dari yamin adalah menyatakan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan. Jadi memperkuat sesuatu yang mungkin tidak dilakukan dengan menyebut nama Allah atau menyebutkan satu sifat dari beberapa sifat Allah. Wan nuzur jam'u nadzrin wa sayati ma'nahu fil fasli alladhi ba'dahu. Kata nuzur merupakan bentuk jamak dari kata nazar yang maknanya nanti akan dijelaskan di fasal setelah ini. La yan'aqidul yaminu illa billahi ta'ala. Sumpah seseorang tidak bisa sah, tidak bisa terikat kecuali sumpah menggunakan nama Allah. Ai bidzatih kaqaulil halifi wallahi. Jadi harus menggunakan nama Allah seperti ucapan wallahi atau terjemahnya demi Allah. Au bismin min asma'ihi al-muhtasati bihi allati la tustamalu fi ghairi ka khaliqil khalqi. Selain menggunakan kata Allah, sumpah juga bisa sah menggunakan nama-nama yang khusus dimiliki oleh Allah. Jadi nama-nama yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak bisa digunakan untuk selain Allah. Contohnya khaliqil khalqi, zat yang menciptakan makhluk. Ini pastinya kata khaliqil khalqi tidak bisa digunakan selain Allah. Au sifatin min sifati dzatihi alqaimati bi ka ilmihi wa qudratihi. Boleh juga bersumpah menggunakan sifat dari beberapa sifat Allah seperti ilmihi, pengetahuan Allah, dan kudratih, kekuasaan Allah. Wa dzabitul halifi kullu mukallafin muhtarin natikin qasidin lil yamin. Seorang yang bersumpah, sumpahnya bisa sah bila dia mencukupi standaritas dari orang yang bersumpah, yaitu setiap orang mukallaf, balig dan berakal, dan atas kemauan sendiri, dan juga orang yang bisa berbicara, lalu dia sengaja melakukan sumpah. Wa man halafa bi shadaqati malihi ka qawlihi lillahi alayya an atasaddaqa bi mali wa yu'abbaru an hadzal yamini taratan bi yaminil lajah wal ghadab wa taratan bin nadril lajah wal ghadab. Ini jawabnya belum selesai ya. Seseorang yang bersumpah ingin menyedekahkan hartanya. Contoh, ada orang yang mengucapkan lillahi alayya an atasaddaqa bimali. Saya bersumpah demi Allah untuk menyedekahkan hartaku. Sumpah yang demikian ini ada beberapa nama. Terkadang dinamai dengan yamin lajad wal ghadab. Terkadang juga dinamai dengan nama lain yaitu nazar lajad dan ghadab. Ghadab artinya murka ya. Fahuwa ayil halifu awin nadziru mukhayyarun bainal wafa'i bima halafa alaihi wal tazamu bin nadri minas shadaqati bimali. Seorang yang melakukan sumpah seperti ini, sumpah lajad atau ghadab, dia diberi beberapa pilihan. Bila sumpahnya memang sah, sudah memenuhi kriteria, maka dia diberi beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah melakukan sumpahnya. Bila dia sumpah bersedekah, maka dia harus menyedekahkan hartanya bila dia memilih pilihan melakukan sumpah. Aw kafaratil yamini fil adhar wa fi qaulin yalzamuhu kafaratu yamin wa fi qaulin yalzamuhu alwafa'u bimal tazamahu. Pilihan yang kedua adalah membayar kafarat yamin, membayar kafarat sumpah atau denda sumpah. Jadi ini sebenarnya ada perbedaan antar ulama ya. Seorang yang melakukan sumpah lajat dan ghadab, apakah dia memiliki pilihan atau harus melakukan satu saja? Ini ada perbedaan antar ulama. Yang telah saya jelaskan tadi adalah menurut pendapat yang adhar, pendapat yang dianggap kuat, yaitu memilih antara melakukan sumpah atau membayar kafarat sumpah. Dan ada pendapat lain yang mengatakan sumpah lajat ini hanya pilihannya hanyalah membayar sumpah atau kafarah yamin. Ada juga yang mengatakan harus melakukan apa yang disumpahkan. Jadi intinya di dalam hal ini ada tiga pendapat ya, ada tiga pendapat. Yang pertama boleh memilih, yang kedua harus membayar kafarat, yang ketiga harus melakukan sumpah. Wala syai'a filahil yamin, dan sumpah yang tidak sah, sumpah yang dianggap tidak sah, ini tidak ada kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang yang mengucapkan sumpah itu, namanya laghwul yamin atau sumpah yang sia-sia atau percuma. Wa fusira bima sabaqa lisanuhu ila lafdil yamin min ghairi ayyaksidaha. Jadi sumpah yang percuma atau sumpah yang tidak memiliki dampak hukum adalah sumpah yang diucapkan karena salah ucap ya. Jadi tidak ingin mengucapkan itu tetapi lidahnya mengucapkan. Jadi tidak ada tujuan untuk mengucapkan sumpah itu. Kaqalihi fi hali ghadabihi aw ghalabatihi aw ajalatihi la wallahi marratan wa bala wallahi marratan fi waqtin ah. Jadi contohnya adalah seorang yang mengucapkan sumpah di saat dia emosi atau di saat dia tertekan atau di saat dia tergesa-gesa. Walhasil dia sedang mengalami kondisi yang sulit untuk mengontrol dirinya, sehingga di saat dia ditanya sesuatu dia menjawab dengan iya di satu waktu dan di waktu yang lain dia menjawab dengan tidak. Jadi jawaban iya dan tidak itu yang diucapkan di saat di saat dia tidak bisa mengontrol dirinya, ini dinamakan laghwul yamin atau sumpah yang tidak mendapatkan dampak hukum sumpah. Jadi orang yang seperti ini dia tidak wajib membayar apapun atas sumpahnya.